Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن لله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين كوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله كتاب الشكر كبر الله سبحانه وتعالى. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan kita membaca kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadith, akidahnya para salaf ulama ahlul hadith, agar kita bisa menjadi seorang yang betul-betul ittiba'us salaf, mengikuti salaf. Mengikuti salaf bukan hanya di'ayah, pengakuan saja, tetapi mengikuti salaf adalah dengan betul-betul mengikuti, dengan cara berupaya untuk meyakini keyakinannya mereka, untuk beribadah seperti amalannya mereka, beradab berakhlak seperti adab dan akhlaknya mereka. Di antara kitab yang membahas tentang akidah salaf, akidahnya para salaf, adalah kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadith yang sedang kita baca, karya Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni. Pada pembahasan yang terakhir, kita telah masuk pada penyebutan beberapa ayat, dan kita akan lanjutkan penyebutan beberapa hadis yang berkaitan dengan sifat turunnya Allah ke langit dunia. Untuk kita menyambung dengan pembahasan yang telah lewat, kita ulas kembali sedikit dari apa yang disebutkan beliau. Qara'tu fi risalati Syekh Abi Bakar Ismaili ila ahli Jailan anallahu subhanahu wa ta'ala yanzilu ila sama'id dunya. Kata Imam Abu Utsman As-Sabuni, beliau mengatakan, aku membaca dalam risalah karya tulisnya Syekh Abu Bakar Al-Ismaili ke ahli Jailan beberapa keyakinan yang harus kita yakini. Annallaha subhanahu yanzilu lisamid dunya. Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Ini keyakinan yang harus kita imani. Caranya bagaimana? Ala masabil khabar. Caranya dengan mengimani, meyakini, mempercayai berita yang sahih dari kabar-kabarnya Nabi, berita-beritanya Nabi tentang turunnya Allah subhanahu wa ta'ala ke langit dunia. Di antaranya disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-210, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hal yanzuruna illa ayyatihumullahu fi dhulali minal ghamam waqala wa jaa rabbuka wal malku safan safa. Tidaklah mereka menunggu kecuali kedatangan Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Ayat ini menerangkan Allah memiliki sifat ada ya'ti, datang. Demikian juga dalam surat yang lainnya, dalam surat Al-Fajr ayat yang ke-22, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, dan datang Rabbmu serta para malaikat bersaf-saf. Ja'a yaji'u artinya sama dengan ata ya'ti, datang. Maka kita wajib mengimani sifat ini sesuai dengan apa yang tersebut dalam ayat tadi di atas. Allah memiliki sifat datang dalam bahasa Arab dengan dua kata, ada ya'ti, ja'a yaji. Qala Imam Abu Usman Sabuni, beliau melanjutkan nukilan beliau, beliau mengatakan, nu'minu bidzalika kullih, kita mengimani itu semuanya. Kita mengimani itu semuanya. Alama ja'a bila kaif, sesuai dengan berita yang sampai kepada kita. Allah datang dengan lafaz ya'ti. Wa hal yanduruna illa ay ya'tiyahum Allah. Tidaklah mereka menunggu kecuali kedatangan Allah kepada mereka. Juga dengan lafaz wa ja'a rabbuka, Rabbmu datang. Sesuai dengan berita itu. Kalau insyaallah yubayyin lana kayfa yatadzalika fa'al. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkenan berkehendak untuk menjelaskan kepada kita bagaimana datangnya, Allah akan melakukan itu. Tetapi Allah tidak pernah di dalam ayat maupun dalam hadis menerangkan tentang bagaimananya, tetapi menerangkan tentang sifat-sifatnya tanpa menyebutkan bagaimana caranya. Karena itu kita jangan menduga, jangan menerawang, jangan mengira-ngira bagaimananya datangnya Allah, bagaimananya turunnya Allah ke langit dunia. Itu tidak boleh kita melakukan itu. Fantahayna ila ma ahkamahu, kita ketika tidak ada berita tentang bagaimananya turunnya Allah ke langit dunia, datangnya Allah nanti di yaumul kiamah, maka kita berhenti pada ayat-ayat yang muhkam. Ayat yang jelas tadi yang menyebutkan datangnya Allah Azza wa Jal, waqafna 'anil ladzi tasyabah, dan kita cukupkan dengan itu dari ayat-ayat yang mutasyabih. Ini yang telah kita baca dalam pertemuan kemarin. Sekarang kita akan masuk pada penyebutan hadis-hadis Nabi. Riwayat-riwayat yang terucap oleh lisan Nabi alaihissalatu wassalam yang kita yakini bahwa itu juga wahyu. Allah berfirman tentang Nabi kita, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi berbicara dari hawa nafsu beliau, tak lain beliau berbicara dari wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Kita mengimani ayat ini. Maka mari kita dengarkan bersama-sama sabda Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang berita yang berkaitan dengan Rabbuna, Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Perlu kami ingatkan berulang kali bahwa kita tidak akan mungkin tahu tentang Rabb kita kecuali melalui wahyu. Kita tidak tahu tentang Rabb kita, nama-namanya dan sifat-sifatnya, kecuali melalui wahyu. Dan yang memberitahukan kepada kita adalah Allah sendiri dalam ayat-ayatnya. Allah sendiri dalam wahyu yang disampaikan kepada Nabi sebagai hadisnya, hadis Nabi, dan itu tak lain adalah kalamullah. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi sebagai hadisnya. Adapun kalamullah yang pertama adalah Al-Qur'an. Itu adalah kalamullah. Adapun hadis adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Imam Abu Bakar, qala Imam Utsman Sabuni, beliau menyebutkan sanadnya. Kitab ini wa'alaikum muslimin termasuk diantara kitab yang menyebutkan akidah bersama dengan sanadnya. Sehingga bisa dipastikan bahwasanya akidah ini adalah akidah salaf. Dengan diteliti rawi-rawinya, sanad-sanadnya sampai kepada para sahabat, sampai kepada Rasul alaihissalatu wassalam. Contohnya riwayat ini. Qala akhbarana Abu Bakar ibn Zakaria Asy-Syaibani. Beliau mengatakan, sami'tu Abu Hamid ibn Asy-Syarqi yaqul. Aku mendengar dari seorang bernama Abu Hamid ibn Syarqi. Beliau mengatakan, aku mendengar Hamdan As-Silmi qala wa Abu Dawud. Aku mendengar dari Hamdan As-Silmi dan Abu Dawud. Kemudian keduanya mengatakan, sami'na Ishaq ibn Ibrahim Al-Hanbali yaqul qala li al-Amir Abdullah bin Tahir. Berkata kepadaku al-Amir Abdullah bin Tahir, ya Aba Yaqub, hadal hadith alladhi tarwihi min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amir Abdullah ibn Tahir bertanya kepada beliau, al-Imam Abu Yaqub, hadith yang kamu riwayatkan ini adalah hadis dari Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yanzilu rabbuna kula lailatin. Rabb kita turun ke langit dunia pada setiap malam. Kula lailatin, pada setiap malam. Amir tersebut bertanya, kaifa yanzil? Bagaimana cara turunnya? Amir Abdullah bin Tahir bertanya kepada Imam Ya'qub, Abu Ya'qub, bagaimana turunnya? Engkau meriwayatkan hadis Nabi yang menyebutkan Allah turun ke langit dunia pada setiap malam. Maka Imam Abu Ya'qub, Imam Ahli Sunnah, beliau menjawab, qultu a'azallahu al-amir, semoga Allah memuliakan engkau wahai Amir. Ini prinsip Ahli Sunnah, mencintai pemerintahnya dan mendoakan kebaikan bagi pemerintahnya. Ta'azallahul Amir, semoga Allah memuliakan engkau ya Amir. La yuqal li amri rabbi kaifa. Jawabannya sangat rahmah. Tidaklah dikatakan yang berkaitan dengan Allah, kaifa, bagaimana? Tidak dikatakan tentang Allah bagaimana. Kita mendengar dalam hadis-hadis bahwa Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Urusan Allah tidak boleh ditanya bagaimana cara turunnya, bagaimana ini dan itu, bagaimana cara Allah berbicara. La yuqal kaifa, tentang Allah tidak boleh kita bertanya tentang bagaimananya. Innama yanzilu bila kaif, kasih ilmu. Innama yanzilu, tak lain Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia sesuai dalam nas hadis tadi, bila kaif, tanpa bagaimana. Namanya turun dari atas ke bawah, Pak. Pasti yang namanya turun dari atas ke mana? Ke bawah. Kalau dari bawah ke atas naik, apa bahasanya? Naik. Makna yanzilu turun, bisa dipahami. Bila kaif, tanpa kita bertanya tentang bagaimana. Karena tidak mungkin kita tahu, karena Allah tidak memberitahukan tentang bagaimananya. Ini satu riwayat yang sahih. Dan masuk kepada nukilan berikutnya. Dibawakan sanadnya oleh beliau dari sisi lain, jalan lain. Ala al-Imam Abu Utsman Sabuni, pengarang kitab Aqidatus Salaf, mengatakan haddatsana Abu Ya'qub Ishaq ibn Ibrahim Al-Adl, menyampaikan kepada kami sebuah riwayat hadis seorang alim Abu Ya'qub bernama Ishaq ibn Ibrahim Al-Adl, menyampaikan kepada kami haddatsana Mahbub ibn Abdurrahman Al-Qadi. Ini gurunya beliau, syekhnya beliau, syekhnya lagi beliau. Qala haddatsani jiddi Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Mahbub. Beliau mengatakan, haddatsana Ahmad bin Hamuyah. Qala haddatsana Abu Abdurrahman Al-Ataki. Qala haddatsana Muhammad bin Sallam. Sebutkan. Mau mengerti tentang dalil? Baca sanadnya, riwayat-riwayatnya. Mereka terpercaya membuktikan bahwa akidah ini bukan bikinan kita, tetapi akidah ini akidah yang ma'thur, yang teriwayatkan dari salaf. Qala bil matak, sa'altu Abdullah ibn al-Mubarak. Sampai sanad ini kepada al-Imam Ibn al-Mubarak. Ya, beliau bernama Abdullah ibn al-Mubarak. Beliau salah satu di antara ulama tabi'in. Ada mengatakan tabi'in tabi'in atau sampai tingkatan tabi'in. Abdullah ibn Mubarak. Beliau ditanya tentang hadith nuzul lillahi an-nisfi min Sya'ban. Ada seorang yang menyampaikan bahwasanya Allah itu turun ke langit dunia pada nisfu Sya'ban. Pertengahan bulan Sya'ban, bulan kita sekarang ini berada. Faqala, maka Imam Abdullah ibn Mubarak, beliau menjawab, ya da'if, wahai orang yang lemah, belum mensifati, kamu orang yang lemah. Lemah dalam hal ini, lemah ilmu. Orang yang bodoh, orang yang lemah ilmu. Beritanya yang sampai kepadanya, turunnya Allah hanya pada setengah atau pertengahan bulan Syaban. Fi kulli laylatin yanzil. Bahkan Allah pada setiap malam Allah turun ke langit dunia. Setiap malam Allah turun ke langit dunia. Maka bahasanya kita harus sesuai dengan nas. Nas hadith kulli laylah. Setiap malam. Maka jangan engkau mengkhususkan turun hanya pada malam nisfu Sya'ban. Itu kalau tidak ada hadisnya. Itu tidak ada riwayatnya. Tidak ada hadisnya. Faqala rajul ya Abu Abdurrahman. Tiba-tiba ada orang yang bertanya kepada al-Imam Ibn Mubarak. Begitu Imam Ibn Mubarak mengatakan, yanzilu Rabbuna fi kulli laylah ila samid dunya. Allah turun pada setiap malam ke langit dunia. Ada di antara hadirin di tempat tersebut bertanya kepada Imam Ibn Mubarak. Pertanyaannya sama dengan Amir Abdullah yang dari kita baca. Ibn Tahir, bagaimana turun? Pertanyaannya, bagaimana turunnya Allah ke langit dunia? Maka beliau menjawab al-Imam Ibn al-Mubarak mengatakan, yanzilu kaifa syaa. Allah turun ke langit dunia sesuai dengan kehendaknya. Bagaimananya? Sesuai dengan kehendak Allah. Wa fi riwayatin ukhra hadhihi al-hikayah an Abdullah ibn Mubarak qala lirajul idza ja'a al-hadits an Rasulillah fakhdha' lahu. Nasihat penting ditulis oleh santri. Antum nulisna sebagai talib ilmi. Nasihat dari al-Imam Abdullah ibn Mubarak yang berkaitan dengan pembahasan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Beliau memberikan ilmu bimbingan. Idza ja'akal hadithu. Idza ja'akal hadithu. Apabila sampai padamu sebuah hadith. An Rasulillah. Jadi pastikan hadith itu sampai kepada Rasulullah. Fakhda'lahu. Maka hendaknya engkau tunduk dengannya. Fakhda'lahu. Hendaknya engkau khudu menerima dengan sepenuh hati. Jangan kamu bersikap sombong. dengan menentangnya, menolaknya. Tetapi apabila datang kepadamu hadis Rasul yang itu pasti sahih dari Rasul, faqdalau, hendaknya kau khudu, rendah hati, menerima dengan sepenuhnya. Masya Allah, hadirin yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Riwayat yang berikutnya, sekali lagi, kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadith ini adalah kitab yang memuat akidah bersama dengan sanadnya, dan beliau mengumpulkan sekian banyak sanad-sanadnya agar supaya menjadi sebuah kesimpulan bahwa akidah ini adalah akidah salaf, akidah yang teriwayatkan dari Nabi, dan Nabi menyampaikan kepada para sahabat, sahabat menyampaikan kepada para tabi'in, para tabi'in menyampaikan kepada tabi'ut tabi'in, terus menyampaikan kepada murid-muridnya sampai ditulis di zamannya Imam Abu Utsman As-Sabuni. Masya Allah. Sehingga keyakinan kita bukan mitos, atau keyakinan kita dari kabar burung yang tidak jelas, diambil dari sumber dongeng rakyat. Tidak. Tetapi keyakinan kita ini diambil dari nusus, nas-nas. Dikumpulkanlah beliau sanad-sanadnya. Belum mengatakan sanad yang keberapa ini, berarti yang ketiga. Qala sami'tul Hakim Abu Abdullah Al-Hafidh. Aku mendengar Al-Imam Al-Hakim Abu Abdullah Al-Hafidh. Belum mengatakan sami'tu Abu Zakaria Yahya Ibn Muhammad Al-Ambari. Lo menceritakan dulu guruku, syekhku, yaitu Al-Imam Abu Yahya Abu Zakaria Yahya Ibn Muhammad Al-Ambari menyampaikan ini kepadaku. Belum mengatakan sami'tu Ibrahim Ibn Abi Talib yaqul. Belum mengatakan sami'tu Ahmad Ibn Sa'id Ibn Ibrahim qala haddathana Abu Abdullah Ar-Ribati yaqul. Belum mengatakan hadartu majlis Al-Amir Abdullah Ibn Tahir. Kata beliau, di waktu itu aku sedang bermajlis di majlisnya Al-Imam Al-Amir Abdullah Ibn Tahir. Zata yaumin, satu hari, wa hadar Ishaq Ibn Ibrahim. Di waktu itu datang seorang alim besar. Beliau bernama Ibn Ishaq Ibn Ibrahim. Ya'ni Ibn Rahuya. Ishaq Ibn Rahuya. Hadir makan. Di waktu itu Al-Imam Ishaq Ibn Rahuya, dan ia adalah nama yang terkenal dari namanya beliau, fasu'ilan hadithin nuzul, ditanyakan kepada Al-Imam Ishaq Ibn Rahuya, apakah hadis yang menerangkan turunnya Allah ke langit dunia itu hadis sahih? Amir pemerintah di waktu itu adalah pemerintah yang sangat memperhatikan ilmu akidah. Pemerintah di waktu itu talabul ilmi di hadapan para ulama, mendatangkan seorang alim dari zaman tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Begitulah para salaf. Al-Imam Ishaq bin Rahuya ditanya di majlis itu, apakah hadis yang berkaitan dengan turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia adalah hadis yang sahih? Qala, belum mengatakan na'am. Beliau Imam Ishaq bin Rahuya menjawab na'am, itu hadis sahih. Faqala ba'du Quwad Abdullah, beberapa di antara pejabat-pejabat Kuat itu jenderal-jenderal kalau sekarang, qaid, para pemimpin-pemimpin yang hadir di majelis itu, mereka bertanya, Ya Aba Ya'qub, atas'umu anna Allah yanjil kulla layla? Wahai Ibu Ya'qub, ini Sakim Nerohuyah, apakah engkau menyangka Allah turun ke langit dunia setiap malam? Kadang-kadang memang pejabat-pejabat itu kurang ilmu. Mereka sibuk dengan urusan apa? Kepemerintahan. Sudah disebut hari jasahi, yang ditanyakan isi dari hari itu, yang ditanyakan isi dari hadis tersebut yang menyebutkan Allah turun ke langit dunia pada setiap malam. Abang kau meyakini itu? Waiman Abi Ishaq Ibn Rahuyah qala na'am. Lu mengatakan ya, saya meyakini itu. Kenapa? Karena hadisnya mengatakan begitu. Qala na'am. Sekali lagi, ketika seorang manusia mendengarkan asma dan sifat Allah, pertama kali yang terbesit di kepalanya adalah bagaimana? Waswadalah, itu adalah jebakan syaitan. La'antullah alaih. Segera syaitan memunculkan di otak-otak kita begitu mendengar Allah turun ke langit dunia pada setiap malam. Langsung pertanyaannya, bagaimana turunnya? Bagaimana turunnya? Waspadalah, sudah kita sampaikan bahwa kita beriman dengan nama dan sifat Allah bila kaif, tanpa menanyakan bagaimananya. Karena apa? Allah sendiri yang mengatakan hal itu. Laisa kamitsli syai', tidak ada yang serupa dengan Allah sama sekali. Sehingga kalau kita berupaya membagaimanakannya, menggambarkan seperti apa turunnya, itu berarti menyerupakan Allah dengan gambaran kita. Itu tidak boleh. Sepandai apapun engkau dalam berimajinasi, menggambarkan turunnya Allah begini-begini, tetap salah. Kenapa? Karena tidak mungkin kita tahu tentang zatullah kecuali berita dari Allah itu sendiri. Tidak mungkin kita tahu tentang zatullah bagaimana turunnya kecuali Allah sendiri memberitahukan, dan Allah tidak memberitahukan. Loh, kenapa sih kok tidak diberitahukan? Itu sekehendak Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa kita tanya. Allah itu tidak boleh ditanya kenapa begini, kenapa begitu, tidak boleh. La yus'al 'amma yaf'al. Allah itu tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Wa hum yus'alun. Namun manusia akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Maka iman kita lah yang meyakininya. Sudah yang namanya iman, ya percaya dengan berita-berita yang ada. Pertanyaannya sekarang, para pemimpin-pemimpin tadi, jenderal-jenderal tadi, pejabat-pejabat tadi yang hadir di majelis Al-Amir Abdullah bin Tahir bertanya, kaifa yanzil? Bagaimana turunnya? Maka Imam Ishaq bin Rahuya memberikan bimbingan. Sangat rahmah. Ucapan beliau, faqala lahu Ishaq, maka berkatalah al-Imam Ishaq bin Rahuya kepada sang penanya yang menanyakan bagaimana turunnya, seperti apa turunnya. Qala athbattuhu fa athbattahu faqa hatta asifu laka nuzul. Kata beliau, athbattuhu, aku menetapkan, yakni aku meyakini Allah itu ada di atas. Sudah kita lewati, Allah di atas apa? Arsy. Allah memiliki sifat fawqiyah, di atas segalanya. Sehingga dengan itu aku terangkan kepadamu nuzul. Ya, namanya nuzul itu turun dari atas ke bawah. Selesai sudah. Sampai di situ beritanya, ya sampai di situ kita mengimaninya. Faqala rajul asbatuhu fawq. Laki-laki itu pun mengatakan, aku juga meyakini Allah ada di atas. Faqala Ishaq, Allah Azza wa Jal yaqul, wa jaa rabbuka wal malaku safan safa Faqala Amir Abdullah ya Aba Yaqub hada yaumul qiyamah. Faqala Ishaq a'azza Allahu al-Amir. Wa man yaji'u yaumul qiyamah mayamnahu al-yaum. Perhatikan kalimat beliau. Dalam Al-Qur'an yang tadi kita baca di awal pembahasan dalam surat Al-Fajr, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datang Rabbmu dan para malaikat dengan bersaf-saf, berbaris-baris. Amir Abdullah bin Tahir, pejabat pegawai pemerintah di waktu itu, Al-Amir, bertanya, bukankah itu ayat berkaitan datang kelak nanti di yaumul qiyamah untuk menyelesaikan permasalahan di fasil qada bain ibad? Beliau mengatakan, na'am, semoga Allah memuliakan wahai Amir. Kata beliau, wa may yaji yaumul qiyamah man yamnul yaum. Zat yang datang kelak nanti di yaumul qiyamah untuk menyelesaikan masalah antara hamba-hambanya, maka tidak ada yang bisa menghalanginya untuk turun ke langit dunia setiap malam. Allah berbuat sekehendaknya. Dalam Al-Qur'an disebutkan apa? Fa'alul lima yurid. Allah melakukan apapun yang Allah kehendaki. Tidak ada satupun pihak yang boleh melarang Allah atau mencegah Allah dari apa yang Allah kehendaki. Tidak ada satu kekuatan yang bisa menghalangi Allah Azza wa Jalla. Allah Maha segala-galanya. Melakukan apapun Allah Maha mampu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Termasuk dalam bab ini. Datang kelak nanti di yaumul qiyamah. Demikian pula dengan pembahasan turun ke langit dunia. Itu Allah yang memberitahukan kabar kita. Dan Allah Maha mampu melakukan apapun Allah kehendaki. Sehingga jangan kita menganggap itu mustahil bagi Allah. Bagaimana mungkin kita mengatakan itu mustahil bagi Allah turun ke langit dunia pada setiap malam? Allah sendiri melalui Rasulnya dalam hadis yang tadi kita telah baca sangat jelas sekali beritanya seperti itu. Kenapa Anda mengatakan mustahil? Wong beritanya seperti itu dalam riwayat yang banyak. Maka Imam Ishaq bin Rahuyah kemudian memberikan ilmu bimbingan kepada Amirul Mukminin Abdullah bin Tahir. Kata beliau, khabar nuzulur rab kullu laila lisami dunya khabarun muttafaqun ala sihhati. Berita tentang turunnya Allah ke langit dunia pada setiap malam adalah berita yang disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim akan sahihnya. Mukhrajun fi sahihain, dikeluarkan dalam sahihain. Min tariq Malik ibn Anas an Az-Zuhri an Al-Aghar wa bi Salamah an Abi Hurairah. Ini ucapan Imam Abu Uthman As-Sabuni. Berita hadis Nabi yang menyebutkan Allah turun ke langit dunia pada setiap malam itu hadisnya sahih muttafaqun alaih Bukhari Muslim, bahkan disebutkan dalam riwayat yang lainnya, dikeluarkan oleh yang lainnya, sehingga tidak mungkin kita bisa menolaknya. Ilmu apa yang kita punya sehingga kita menolak berita ini? Kadangkala mengatakan, wah itu berita gak masuk akal. Jawabannya adalah agama ini tidak dengan dasar akal kita. Agama ini adalah dengan dasar dalil, ayat, dan hadis. Kalau kita muslim, mukmin, apapun yang ada dalam Al-Quran wa Sunnah, kita terima. Itulah dasar agama kita. Jangan kau benturkan dengan akal. Karena agama ini adalah agama wahyu, bukan agama akal. Hadisnya sahih muttafaqun alaih, disebutkan oleh Imam Malik ibn Anas menyebutkannya. Dari Imam Zuhri, dari Al-Har, dari Abi Salamah dan juga dari Abi Hurairah. Sehingga riwayatnya banyak yang menyebutkan hal tersebut. Kemudian Abu Atman Sabuni menyebutkan sanad yang lainnya. Qala barana Abu Ali Zahir bin Ahmad qala haddatsani Ishaq Abu Ishaq Ibrahim ibn Abd Samad qala haddatsana Abu Mus'ab qala haddatsana Malik. Ini contoh penyebutan sanad dan rawi-rawinya diketahui satu persatu siapakah beliau itu, siapakah beliau itu. Beliau belajar di mana, muridnya siapa, mendengar dari siapa. Biografi setiap rawi diketahui. Termasuk dalam kitab yang ada pada tanganan ini menyebutkan tentang rawi satu persatunya. Luar biasa. Aslinya kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis tipis. Tidak tebal. Beberapa kitab tebal karena menyebutkan silsilah satu persatu rawi demi rawinya. Agar kita semakin kokoh dan yakin bahwasanya akidah ini adalah akidah yang datang dari salaf. Qala beliau mengatakan kembali, haddatsana Abu Bakar ibn Zakaria qala haddatsana Abu Hatim al-Makki Makki ibn Hamdan qala haddatsana Muhammad ibn Yahya qala wa fima qara'tu 'ani ibn Nafi'. Aku membacakan satu riwayat dari Imam Ibn Nafi'. Waqala haddatsani Mutarrif an Malik. Dari Imam Malik. Imam Malik ini Imam Darul Hijrah, ulama di zaman tabi'in. Imam Malik sebagai menyebutkan tabi'in kibar, muridnya Imam Nafi'. Imam Nafi' muridnya Imam Ibn Umar. Ibn Umar muridnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kembali, qala haddatsana Abu Bakar ibn Zakaria qala haddatsana Abu al-Qasim Abu Ubaidillah bin Ibrahim. Masuk waktu maghrib. Apa pentingnya kita menyebutkan sanad agar kita yakin bahwa riwayat tersebut bukan datang dari berita yang tidak jelas, sehingga keyakinan kita sebagai ahli sunnah sangat kokoh bil adillah dengan dalil. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akan lanjutkan ba'da salat maghrib insyaallah penyebutan dalil-dalil tersebut sehingga kokohlah keyakinan kita di atas ilmu. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.